السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قوم مسلمين والمسلمات، demikian juga الحاضرون، pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sore yang mulia ini alhamdulillah Allah Azza wa Jalla berikan kita taufik bisa duduk kembali di masjid yang mulia ini dalam rangka kita duduk talabul ilm yang disebut dalam hadis Nabi alaihi salatu wassalam, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah, suatu kaum berkumpul di rumah dari rumah Allah, itluna kitabullah, membaca Al-Quran, وَيَتَدَرَسُونَهُ فِي مَا بَيْنَهُمْ, mengkajinya, mempelajarinya. إِلَّا نَزَّلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةِ, pasti akan turun kepada mereka ketenangan. وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةِ, dan diliputi oleh kasih sayang Allah. ذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِنْدَهُ, akan disebut di sisi para malaikat. Kemudian قُومُوا مَغْفُورًا لَكُمْ, dan dikatakan kepada mereka begitu pulang, bangkitlah kalian dalam keadaan dosa kalian sudah dimaafkan oleh Allah Azza wa Jalla. Keberuntungan, apalagi sehebat keberuntungan yang didapatkan oleh orang-orang duduk di majelis ini. Ini adalah kemuliaan yang sangat besar. Maka amat rugi seorang menyia-nyiakan kesempatan ini, yang bisa saja tidak terulang bagi seorang, karena tidak ada di antara kita yang hidup dua kali. Maka mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla berikan kita ikhlas. Ikhlasan, kemudian al-mutaba'ah, senantiasa mengikuti dan mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itulah kemuliaan orang belakangan mampu mencontoh orang duluan. Wal khairu kullul khair fi ittiba'i man salaf. Puncak dari seluruh kebaikan mengikuti as-salaf, orang-orang terdahulu dalam kebaikan, terdahulu Islam, terdepan dalam segala kebaikan. وَالشَّرُّ كُلَّ الشَّرْ فِي ابْتِدَاءِ مَنْ خَلَقْ, dan puncak keburukan adalah apa dilakukan yang diada-adakan oleh orang-orang belakangan. وَالْعِيَذُ بِاللَّهِ. Salam serta salam bagi Nabi yang mulia, Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kesempatan sore hari ini akan kita ambil kisahul Isra wal Mi'raj, panjang dalam bab firman Allah Azza wa Jalla, wa kallama Allah Musa taklima. Ya, Allah Azza wa Jalla berbicara dengan Nabi Musa alaihi salatu wassalam, sebagaimana juga Allah Azza wa Jalla berbicara dengan para anbiya, nabi-nabi yang lainnya. Yang mana sebelumnya sudah kita ambil bagaimana dialog antara Nabi siapa? Adam alaihi salatu wassalam dengan Nabi Musa. Maka Adam pun memberikan hujah yang menjadikan Nabi Musa terdiam. Baik, pada kesempatan sore ini akan kita ambil hadis yang panjang ini seberapa bisanya insyaallah taala. Fadhil. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Para hadirin rahmatillah azza wa jalla. Hadis ini panjang, maka kita ambil sepenggal-sepenggal dari kisah ini. Kita baca. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah, qala haddathana Abdul Aziz ibn Abdullah. Telah menceritakan kepada kami Abdul Aziz ibn Abdullah. Qala haddathani Sulaiman. Telah menceritakan kepadaku Sulaiman. An Syariq ibn Abdullah. Dari Syariq ibn Abdullah Nakhai. Annahu qala, beliau berkata, sami'tu Ibn Malik yaqul. Aku mendengar Ibn Malik, yaitu Anas Ibn Malik radhiyallahu anhu berkata, lailata usriya bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, di malam tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Isra min Masjidil Ka'bah, di Isra dari Masjid Ka'bah. Al-Isra, apa ini maksud dengan Isra? Dari kata Sara wa Asra, sebagaimana dalam surah apa? Suratul Isra ayat pertama. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina. Ila akhir al-ayah. Isra ma'nahu idha sara laylan. Isra itu artinya adalah berjalan di malam hari. Dan inilah menunjukkan kekayaan bahasa Arab. Di bahasa Arab ini adalah bahasa sedunia yang paling kaya. Ya, tapi aneh, dia tidak setenar bahasa Inggris. Ya, jadi ingat, Isra artinya berjalan di malam hari. Di sini Asra artinya dijalankan. Ya, Allah Azza wa Jalla jalankan Nabi sallallahu alaihi wasallam di malam hari. Dan tentu kalau kita melihat bahwasanya berjalan di malam hari itu banyak faedah. Banyak apa? Faedah. Di antara faedah berjalan malam hari ini, Allah Azza wa Jalla yatwil ar laylan. Allah Subhanahu wa Ta'ala melipat dan memendekkan bumi itu di malam hari. Ya. Jadi Allah Azza wa Jalla pendekkan bumi kapan? Di malam hari. Maka ini manfaat luar biasa. Maka lihat, di samping hikmah dan kekuasaan Allah, berjalan malam bumi pendek, demikian juga di sini ditambah lagi Allah Azza wa Jalla istimewakan nabinya perjalanan begitu jauh ditempuh hanya semalam, bahkan kurang semalam. Bukan berangkat sore, pulangnya subuh. Kurang dari itu. Tapi apa kata Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ketika dikasih gelar As-Siddiq? Apa benar sahabatmu wahai Abu Bakar katanya berangkat ke Masjidil Aqsa dan balik lagi dalam semalam? Apa coba jawaban Abu Bakar langsung dikasih gelar As-Siddiq oleh Nabi alaihi salatu wasallam? Yang lebih hebat dari itu aku percaya kok. Lebih dahsyat dari itu. Ya'ti khabarus sama, datang kepada Nabi alaihi salatu wasallam berita dari langit sekejap. Apalagi ini semalam, waktunya panjang. Ini loh berita langit sekejap. Maka ini makna dari al-isra. Dan ingat, isra'nya Nabi alaihi salatu wasallam terjadi hanya sekali saja. Demikian juga Mi'raj. Dan itu peristiwa ini di Mekah sebelum hijrahnya Nabi alaihi salatu wasallam. Dan Nabi alaihi salatu wasallam di Isra dan Mi'raj ini yaqadhah. Dalam keadaan bangun seperti kita. Bukan dalam mimpi dengan nyawanya dan jasadnya. Nah, dikatakan di sini oleh Nabi oleh Anas bin Malik, Lailata usira bi Rasul sallallahu alaihi wasallam min Masjidil Ka'bah. Di malam Rasul diperjalankan atau dijalankan oleh Allah dari Masjidil Ka'bah. Maksud dari Masjidil Ka'bah, Masjidil apa? Haram. Annahu ja'ahu thalathatu nafar qabla an yuha ilaih. Datang kepada Nabi alaihi salatu wasallam 3 orang sebelum diberikan wahyu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau kita melihat ini sebelum datang wahyu berarti sebelum Nabi alaihi salatu wasallam menjadi nabi. Tapi disebutkan oleh Al-Baihaqi dengan sanad beliau, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dijalankan di malam hari ke Baitul Maqdis sebelum ke Madinah setahun katanya. Berarti bukan tahun ke-10. Tahun ke berapa? 12 dong, karena Nabi di Mekah berapa tahun? 13 tahun. Riwayat yang lain mengatakan faradu ala rasul furidu ala rasul sallallahu alaihi wasallam, diwajibkan atas Rasul al-khams 5 salat fi Baitul Maqdis, di Baitul Maqdis malam Isra sebelum berhijrah bi 16 syahran, 16 bulan sebelum hijrah. Dengan pendapat Az-Zuhri dan Urwah menunjukkan Isra itu pada bulan Rabiul Awal. Pendapat As-Suddi menunjukkan bahwasanya pada bulan Dzulqa'dah. Wah, ini para jemaah. Ini riwayat. Datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam 3 orang. Nafar. Nafar ini dalam bahasa Arab kurang dari 10. Termasuk yang datang saat itu Jibril, yang tiganya. Jadi katakan nafar orang, tetapi malaikat kan bukan orang. Ya, 3 malah malaikat. Siapa di antaranya? Jibril akan datang riwayatnya di sini. Kemudian juga siapa? Mikail. Dan riwayat di sini dikatakan sebelum diberikan wahyu, ini riwayat yang gharib, aneh. Was-sahih, tentunya kalau melihat riwayat yang tadi, beberapa riwayat ada mengatakan 16 bulan, ada yang mengatakan setahun. Maka ini menunjukkan bahwasanya Nabi alaihi salatu wassalam Isra dan Mi'raj itu yang sahih ya, setelah diberikan wahyu. Adapun mengatakan sebelum diberikan wahyu, maka ini riwayat yang gharib. Baik. Namun para ulama memberikan penjelasan yang lebih mendekat. Apa itu? Sebelum diberikan wahyu, artinya sebelum diutus menjadi rasul, tapi sudah diutus menjadi nabi. Ada takhrij. Ya, ini juga jalan keluar yang dibawakan oleh para ulama kita. Ada juga mengatakan sebelum diberikan wahyu, ayat sebelum fi sya'nil Isra wal Mi'raj, sebelum diberikan wahyu yang berkaitan dengan Isra dan Mi'raj. Ada paling dekat insyaallah. Artinya yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam dinaikkan ke langit, ya, oleh Allah azza wa jalla, dijalankan dari Makkah ke Baitul Maqdis, dari Baitul Maqdis naik ke langit. Ke langit, yaitu di atas langit ketujuh. Wa ala kulli hal, para jamaah, dengan beberapa riwayat yang kita bacakan tadi, bahwasanya ada dua pendapat dari para ulama tentang waktunya. Ada yang mengatakan setahun sebelum hijrah, ada juga yang mengatakan berapa? 16 bulan. Nah, yang kita dengar dahulu tahun ke-10. Ala kulli hal, semuanya berdekatan. Baik. Lalu dikatakan di sini oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu warḍa, apa disebutkan? Wa huwa na'imun fil Masjidil Haram. Di saat itu Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang tidur di Masjidil Haram. Saat itu Nabi alaihi salatu wasallam sedang apa? Tidur di Masjidil Haram. Hadis ini menunjukkan apa para hadirin? Di saat Nabi didatangi sedang tidur, begitu dia bangun, datang lagi malaikat. Disinilah baru dijalankan dia. Jadi Nabi alaihissalatu wassalam bukan Isra Mi'raj dalam mimpi. Tapi Nabi alaihissalatu wassalam, Isra Mi'rajnya apa bang? Bangun. Lalu dikatakan di sini, faqala awwaluhum ayyuhum hu. Tiga malaikat ini bertanya, mana dia Muhammad ini? Berarti apa ini menunjukkan Nabi tidurnya dengan beberapa orang? Mana ini yang namanya Muhammad ini? Ibnu Hajar mengatakan, dia tidur bersama siapa saat itu? Tidur bersama Hamzah, pamannya, dan tidur bersama Ja'far ibn Abi Thalib. Lalu apa dikatakan oleh Anas di sini? Qala awsatuhum huwa khairuhum. Yang terbaik itu yang paling tengah. Itulah dia siapa? Muhammad. Yang paling tengah itu dia. Jadi ada Hamzah, ada siapa? Ja'far. Itu yang paruh baya, yang tengah-tengah itu dia. Itulah dia Muhammad. Faqala ahaduhum khudhu khairahum. Salah satu malaikat ini mengatakan, ambil yang terbaik di antara mereka. Ini menunjukkan apa? Di saat malam pertama datang malaikat ini, Nabi masih tidur. Malam berikutnya, di saat Nabi berjaga, barulah dia dibawa. Hatta acauhu laylatan ukhra. Fakanat tilkal laylah falam yarahum. Malam itu, di saat malaikat datang, tidak ditemukan lagi tidur di sana. Hatta acauhu laylatan ukhra. Sehingga datanglah pada malam yang lain. Nah, dari sini apa jawaban para ulama terhadap riwayat yang tadi? Yaitu didatangi sebelum diberikan wahyu. Maka ada kemungkinannya, apa itu? Sebelum Nabi menjadi Nabi, sudah dicari dulu siapa dia ini yang jadi Nabi itu. Di saat setelah menjadi Nabi, barulah diambil. Karena ingat, akan ada di sini peristiwa di belahnya dada. Di belahnya dada Nabi bukan sekali. Ada riwayat mengatakan tiga kali. Ada riwayat mengatakan dua kali. Pertama, waktu dia berada di Halimah As-Sa'diyah. Waktu yang kedua, sebelum menjadi Nabi. Waktu ketiga sebelum Isra dan Mi'raj. Dan ingat, dadanya benar-benar dioperasi. Dikeluarkan jantungnya, akan datang di sini, dibersihkan dengan air zam-zam. Dioperasi, dan bekas operasi itu masih ada. Dilihat oleh para sahabat radhiyallahu anhum. Kemudian dikatakan, فَكَانَتْ تِلْكَ اللَّيْلَةَ فَلَمْ يَرَهُ. Pada malam berikutnya, pada malam itu enggak ditemukan. Hatta atauhu lailatan ukhra fima yara qalbuhu wa tanamu aynahu. Sehingga datanglah pada malam yang lain, fima yara qalbuhu wa tanamu aynuhu wa la yanamu qalbuhu. Di saat itu, ya, dilihatlah oleh malaikat malam berikutnya, artinya dengan malam yang jarak yang tahunan itu gitu loh. Karena malam sebelum dikasih wahyu, mana dia ini, kata malaikat. Ini yang paling tengah ini. Oh, kalau begitu ambil yang paling bagus. Setelah Nabi menjadi Rasul dan menjadi Nabi, setelah sekian tahun, itu setahun sebelum hijrah atau 16 bulan sebelum hijrah, dan barulah tiba saatnya untuk diangkat ke langit. Nah, di sana fima yara qalbuhu, seperti dalam mimpi begitu para jamaah kejadiannya. Seperti dalam mimpi, tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam saat itu memang awalnya tanamu ainuhu, matanya terpejam tapi hatinya bangun. Itulah dia para nabi itu, hatta matanya terpejam hatinya tetap apa? Tetap bangun. Itu sebabnya Nabi alaihi salatu wasallam, ya, ketika dia tertidur, begitu bangun dia langsung sholat. Masih jaga. Sebagaimana juga Nabi sallallahu alaihi wasallam, meskipun tidak berbuka dikarena terbenam matahari, nanti dia berbuka, dia tetap dikasih makan sama Allah azza wajalla. Beda kalau kita. Kalau sudah tidur, siapa mau makan? Kalau mimpi makan mungkin ya kalau kita. Kalau para nabi dan Nabi sallallahu alaihi wasallam memang punya keistimewaan. Salah satunya mata terpejam, hatinya tetap bangun. Kemudian meskipun dia tidur, tetap dikasih apa? Dikasih makan. Kemudian disebutkan riwayat ini. Falam yukallimu hatta ihtamaluhu fawada'u inda bir'i Zamzam. Muhammad di saat dia sedang tidur, tapi dia tahu ada malaikat datang atau ada orang datang ini. Langsung digotong Nabi kita. Diangkut, dibawalah sampai ke sumur Zamzam. Riwayat yang lain mengatakan, ya, furrija saqfu baiti wa ana bi Makkah. Di saat itu aku sedang tidur di rumah, tiba-tiba atap rumahku dibuka, menggagak, terbuka, ya. Sebagaimana hadis Ummu Hani, diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani, annahu bata fi baitiha. Saat itu Nabi sedang menginap di rumah Ummu Hani. Tiba-tiba kok Nabi menghilang. Setelah ditanya, kemana engkau ya Rasulullah? Jibril mendatangiku. Maka dari sini disebut oleh para ulama kita, pokoknya sholat di tanah haram Mekah itu pahalanya 100 ribu. Kenapa? Tengok ayat Al-Isra, subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram. Maha suci Allah subhanahu wa ta'ala yang telah menjalankan hambanya di malam hari dari Masjidil Haram. Apakah Nabi berangkat Isra Mi'raj dari Masjidil Haram langsung? Jawabannya tidak. Kenapa? Saat itu Nabi sedang tidur. Tidurnya di mana? Di rumah Ummu Hani. Dan rumahnya Ummu Hani itu di Syi'b Abi Talib. Gang, kampung, ya, di kampung Abu Talib. Terbukalah atap rumahnya Ummu Hani, ya, turunlah malaikat, dibawalah Nabi kita ke masjid dalam keadaan tidur. Baru bangun-bangun sedikit. Dikeluarkan. Dinaikkan ke buruq. Dikeluarkan ke pintu masjid dan dinaikkan ke buruq. Lalu apa disebutkan riwayat ini? Fawadha'uhu inda bi'ri zamzama. Diletakkanlah Nabi kita, ingat, jadi Nabi SAW dari rumah Ummu Hani itu tidak keluar dari pintu. Dari mana? Atap. Diangkut oleh malaikat. Maka ini bukan sekedar peristiwa biasa ini, peristiwa yang luar biasa. Terbuka atap rumahnya Ummu Hani, diangkat sambil Nabi ngantuk-ngantuk masih, dibawa ke pinggir sumur zam-zam. Setelah itu apa? Fatawallahu minhum Jibril. Fashaqqa ma baina nahrihi ila lubbatihi. Maka Jibril yang menangani Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengoperasi Nabi sallallahu alaihi wasallam, dibukalah dada Nabi alaihi salatu wasallam sampai perutnya, dari nahar, dari sini. Buka sampai perutnya. Fastakhraja qalbahu, dikeluarkan jantung hatinya. Kemudian dibedah. Setelah dibedah, dibasuh dengan air zam-zam. Dan dikeluarkan segala bagian-bagian syaitan di dalam jantung tersebut. Lalu dikatakan oleh Anas bin Malik, faghasalahu min ma'i zam-zam biyadihi hatta anqa jawfahu. Dibersihkanlah jantungnya Nabi dengan air zam-zam. Karena ingat, air zam-zam adalah air yang paling bersih di muka bumi. Hatta anqa jawfahu, sampai bersih jantungnya. Thumma utiya bitastin min dhahabin fihi nurun min dhahab. Kemudian Jibril dibawakan bejana terbuat dari emas. Di sana cahaya dari emas. Mahsyuan imanan wa hikmatan, yang dipenuhi oleh iman dan hikmah. Fahasya bihi sadrahu walagadadidahu. Kemudian diisilah jantungnya Nabi, kemudian juga ya pembuluh-pembuluh darahnya dengan apa? Dengan cahaya-cahaya dan ya cahaya-cahaya yang penuh dengan emas tersebut. Thumma atbaqahu, lalu ditutup kembali, ya, dirapatkan kembali oleh Jibril dada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi bejana emas itu penuh dengan iman dan hikmah. Maka kalau dibayangkan ini para jamaah, kita tak bisa bayangkan. Karena ini adalah peristiwa Rabbul Alamin, Allah yang punya kuasa. Bayangkan bejana emas dipenuhi oleh dengan iman, hikmah. Dari emas berisi dari emas penuh dengan iman dan hikmah, diisi jantungnya Nabi dengan iman dan hikmah tersebut, kemudian juga sampai urat-uratnya, ya, urat-urat nadinya semuanya penuh dengan iman dan hikmah. Thumma atbaqahu, dijahit lagi. Dadanya dijahit kembali. Dan Nabi tidak merasa sakit, ya. Dan sebagaimana kita sebutkan, setelah Nabi SAW ya dioperasi, para sahabat melihat bekas apa? Operasi. Jadi kalau ditanya ada operasi jantung, ada. Yang melakukannya siapa? Jibril alaihissalatu wassalam. Dan ingat, pembedahan jantungnya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu peristiwanya berkali-kali, bukan sekali. Ya. Sebagaimana disebutkan dalam kitab yang lain, ketika Nabi berumur juga Ibn Ashr sini, waktu berumur 10 tahun. Baik. Kemudian setelah itu dikatakan di sini, thumma araja bihi ila as-sama'id dunya. Uraja bihi ila as-sama'id dunya. Lalu Nabi alaihi salatu wassalam urija bihi, dinaikkan. Tentunya para jamaah, peristiwa ini terpotong. Setelah dioperasi, jahit kembali, setelah dijahit kembali, kemudian ya dinaikkan buraq dari Makkah ke Masjidil Aqsa itu menggunakan al-buraq. Buraq ini adalah binatang lebih besar dari keledai, lebih kecil dari kuda. Disebutkan yadau hafirahu inda muntaha basari. Dia itu melangkah di mana sejauh mata memandang satu langkah. Bagaimana tidak cepat? Sekarang kalau kita dari sini ke Jeddah aja dari Lombok ini bisa 10 jam. Pesawat. Ini enggak. Sejauh mata memandang di sana satu langkah. Ini apa, Bu? Buraq. Nah, sekarang kita tengok. Dulu orang-orang beli gambar buraq katanya. Berwarna putih. Badan apa? Kuda, kepala? Kepala perempuan. Ini enggak tahu dari mana datangnya ini buraq. Ini aja borok. Bukan buraq ini, borok. Ya. Maka jangan-jangan salah satu maskapai Indonesia yang sudah tutup itu terinspirasi oleh buruk. Ya, zaman tahun berapa? Waktu tahun 2000 masih ada. Karena saya ingat tahun 2000 berangkat ke Madinah masih ada buruk. Warnanya kalau nggak salah hijau lumut, kalau nggak salah mirip-mirip dulu. Ya, setelah itu pulang dari Madinah udah hilang dah buruk. Ya. Baik. Kemudian dikatakan summa urija bihi ila sama'id dunya. Jadi ingat dari Makkah ke Baitul Maqdis dan Masjidil Aqsa. Kemudian dari sana barulah Nabi sallallahu alaihi wasallam naik. Dan naiknya Nabi alaihi salatu wasallam itu dari Masjidil Sakhra. Masjid yang belakang. Yang kubahnya berwarna emas. Ya, yang belakang. Kalau di depan itulah Masjidil Aqsa. Dan Masjidil Aqsa bukan yang di atas. Yang baru di atas, yang lama itu di bawah dia, masuk itu ke dalam tanah. Alhamdulillah sudah bisa sampai ke sana 2 kali. Ya, tapi sekarang kan lebih susah lagi katanya, lebih ketat lagi. Saat itu masih belum terlalu ketat. Ya, jadi yang bawah masuk kita ke dalam. Itu asalnya dulu. Nah, ada pun Nabi Isra Mi'raj di belakang, namanya Masjidil Sakhra. Yang kata orang bahwasanya ada batu ikut naik katanya. Lalu ditendang sama Nabi, diamlah dia antara tanah dengan ya langit katanya. Hal itu tidak benar para jemaah. Jadi yang ada itu memang sakhrah, batu besar seperti batu kapur. Ya, orang sana menceritakan pemandunya bahwasanya inilah dia diibaratkan seperti terowongan langsung ke langit. Karena ingat loh para jemaah, ya tidak semua langit ini bisa ditembus. Maka itu sebabnya para ya astronot itu dia tidak sembarang untuk melepas Apollo-nya naik itu enggak. Jadi ada daerah-daerah tertentu di mana dia akan melepas apa namanya pesawat ulang-alik angkasanya. Ini enggak semuanya. Antum lihat di Rusia ada, di Jepang ada. Tidak semua, di Indonesia tidak ada mungkin. Kenapa? Ada jalur-jalurnya. Nah, dikatakan bahwasanya di Sakhrah itu, itulah dia ya terowongan yang langsung menembus ke langit. Wahda makul, itu pintunya langit. Dan di sana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dinaikkan oleh Jibril. Jadi kalau bilang ada batu yang ngambang antara langit dengan tanah itu nggak ada. Tapi tanahnya seperti naik para jamaah. Batunya kita lihat. Kita diajak turun masuk ke dalam. Memang seperti ngangkat gitu loh. Berlubang-lubang. Ada benar. Ya, dan tidak disyak. Dan itu dulu kiblat. Batu itu menjadi kiblat. Dan sekarang orang Yahudi yang berada di tembok ratapan di luar itu. Mereka percaya. Ya. bahwasanya ini langsung ke langit. Akhirnya mereka itu sholatnya menghadap ke As-Sakhrah. Ya, di depannya Yahudi, di belakangnya Nasrani. Nasrani gak boleh ke depan. Nah, si Yahudi, ya karena tahu itu adalah tembus ke langit, maka mereka nitip doa pakai tulisan ditaruh di tembok. Dia ngirim doa. Tapi sekarang masih ada. Ya, gak tahu sampai kapan, sampai mereka dihabisi sama Allah Azza wa Jalla. Jadi Sakhrah itu batu besar, ya, dari sana Nabi SAW naik Isra Mi'raj, dan batu itu ya memang agak naik dia. Tapi tidak seperti apa yang diberitakan. Di sinilah dia arah menuju apa? Pintu langit itu. Dan batu itulah dia arah tempat sholat dulu. Kiblat kaum muslimin pertama. Maka lihat para hadirin, ya, saya contohkan, ya, ini dia Masjidil Sakhrah. Ya, di depan ini Masjidil Aqsa. Di sini Mekah. Ya, di sini Mekah. Jadi kalau kita sholat itu ke sini. Masjidil Sakhrahnya di belakang. Nah, dulu sholat menghadap ke sini. Waktu Nabi sallallahu alaihi wasallam di Mekah, Nabi alaihi salatu wasallam sholat menghadap utara. Karena Aqsa itu di utara. Nah, sekarang orang Baitul Maqdis bukan lagi sholat menghadap utara, tapi sholatnya menghadap selatan. Karena Ka'bah itu di mana? Di selatan. Sebagaimana orang Madinah sholatnya menghadap selatan. Karena Ka'bah itu di selatan. Nah, di saat Nabi SAW hijrah ke Madinah selama 16 bulan, dia sholatnya ke utara. Lalu turun firman Allah Azza wa Jalla dalam suratul Baqarah, Qad nara taqalluba wajhika fis sama falanwalliyannaka qiblatan tardaha. Kami telah melihat taqalluba wajhika fis sama, terbolak-baliknya wajahmu di langit. Ini menunjukkan Allah di atas, dan ini menunjukkan Nabi SAW berdoa ya menghadap atas terus, mengingat Allah di mana? Di atas. Kami akan hadapkan, arahkan wajahmu ke Masjidil Haram. Setelah 16 bulan barulah Nabi SAW perintahkan sholat ke Ka'bah. Tinggalkan utara, menghadap kemana? Ke selatan. Baik, lanjut ceritanya para jemaah. Jadi berbeda kita cerita tidak pernah melihat dengan sudah melihat, jadi gambarannya lebih jelas. Ya, sekiranya mungkin tidak pernah ke Aqsa, saya juga ngarang-ngarang juga kecuali baca riwayat. Ya, tapi karena pernah lihat, jadi tidak tahu gambarannya begini. Ya, kalau orang tua jangan sudah ke Aqsa, kalau dipakai kereta sudah, jangan sudah. Kenapa? Susah jalurnya, jalur tikus. Ada bab salasil, ada bab ini, ada bab ini. Ya, pokoknya ruwet sudah masuknya. Dan kota tua para jemaah, kota tua benar. Ya, Masjidil Aqsa juga tidak direnovasi. Dan subhanallah sampai sekarang Masjidil Aqsa ini di bawah Kementerian Wakaf Yordania. Yordania. Jadi Yordania yang suplai apa saja. Tetap tua tapi antik bangunannya. Dan luar biasa para jemaah, nyaman di tempat tersebut meskipun di luar banyak orang Yahudi yang berjaga-jaga. Setiap gerbang Yahudi. Ya, ditutup kalau sudah habis isya, cepat-cepat ditutup sama mereka, dedikasi kaum muslimin bebas. Ya, subuh pun nunggu azan awal, kita masuk dari pintu ini. Ya, kenapa pintu ini ditutup sama mereka? Masuk dari sini, gang-gang kecil semua. Ya, dan di luarnya ada tembok lagi dibangun oleh salah seorang khalifah. Jadi dia ini berada di bawah, ya tidak jauh dengan Ka'bah lah. Ka'bah kan turun kita. Dia juga harus turun kita, dikelilingi oleh tembok semuanya. Nah, jadi yang Masjidil Aqsa di bawahnya wakaf Yordania. Tapi di luarnya dijajah oleh Yahudi. Nah, jadi kalau sudah mulai azan, tiga yang bersuara. Ada loncengnya, dendang. Ada lagi sinagognya. Ada lagi azannya. Allah musta'an. Ya. Baik. Kemudian dikatakan Thumma urija bihi ilas sama. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam dinaikkan ke langit dunia. Langit dunia langit pertama. Perhatikan para hadirin rahmati Allah azza wa jalla. Dikatakan di sini thumma urija ilas sama. Namanya urij, uruj, naik. Sampai Masjid Al-Aqsa, Nabi farabatal buraq. Buraqnya diikat. Salat dua rakaat tahiyatul masjid. Ah, ini loh para jemaah yang mengatakan tidak pernah Nabi tahiyatul masjid. Nabi tahiyatul masjid dulu. Ya, setelah itu baru naik. Nah, naiknya Nabi alaihi salatu wassalam ini bukti yang sangat nyata, dahsyat dari ayat-ayat Allah azza wa jalla yang sangat agung. Akal manusia tidak bisa untuk merenungkannya dan memikirkannya. Karena ketinggian dari langit ke bumi itu ketinggian yang luar biasa. Orang sekarang Uni Soviet, kemudian apa? NASA, Amerika, semua masing-masing mengatakan dirinya sudah naik kemana? Ke bulan. Tapi itu sebagian mengatakan klaim semua. Ada mengatakan ini teori konspirasi, ini di padang pasir Nevada katanya. Enggak benar dia naik itu. Tapi Amerika enggak mau kalah dengan apa? Uni Soviet. Inilah. Lupakan itu, ingat Rasulullah SAW yang jelas dengan dalil Al-Quran dan Sunnah. Yang tidak ada yang tahu berapa ketinggiannya kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Sekarang para jemaah, dengan teknologi sekarang, semakin naik udara semakin apa? Menipis, oksigen semakin menipis. Ya, berarti ketika manusia naik tanpa ada alat bantuan, mati apa tidak? Tapi inilah dia. Bagaimana ini yang punya cara siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, dari langit dunia, naik lagi ke langit berikutnya. Jarak yang sangat jauh. Mungkin kalau dipakai teknologi manusia, dia butuhkan ratusan tahun, bahkan ribuan tahun. Semuanya ini, Allah azza wa jalla laksanakan bagi hambanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka sampai disebut abdu subhanalladzi asra bi'am, maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya di malam hari. Hambanya dalam posisi pemuliaan yang tidak ada rasul yang dapat seperti ini para jemaah, untuk bertemu dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Sekarang antum dapat undangan presiden berembe, dijemput pakai pesawat pribadi, ada jarang mungkin dijemput pakai pesawat pribadi. Naik mesa, wah. Ini yang manusia biasa enggak mungkin sampai ke sana. Bayangkan dibersihkan, dinaikkan ke buraq sampai ke Masjid Al-Aqsa, diikat buraqnya, kemudian naik mi'raj. Namanya mi'raj itu tangga. Allahu a'lam bagaimana caranya. Sekarang orang kan butuh ya miliaran untuk mengeluarkan dana supaya bisa naik pesawat angkasa pakai Apollo dan semisalnya. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai melewati langit ketujuh yang tidak ada yang tahu bagaimana jaraknya kecuali siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Yang mana kurang dari jarak berapa? Kurang dari 12 jam. Maka Allah mengatakan disucikan dirinya lama. Subhanalladzi, maha suci yang telah menjalankan hambanya di malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian dari naik ke langit ketujuh, turun langsung balik lagi ke Masjidil Haram hanya dalam waktu kurang semalam. Akal pikiran manusia bisa enggak? Enggak bisa. Di zaman teknologi masih zaman baula. Ya, sama lepang katanya bahasa Lombok. Ya, sama lepang katanya. cocok Allah memulai ayatnya Subhan. Allah sucikan dirinya dari segala kekurangan. Kenapa? Karena dia maha sempurna. Dan Allah mensucikan dirinya dalam perkara-perkara yang agung yang menunjukkan kekuasaannya. Lalu dikatakan fadharaba baban min abwabiha, pada langit pertama Jibril alaihi salatu wasallam mengetuk pintu. Jadi langit itu ada pintunya. Fanadahu ahlus sama, man hadza? Penjaga pintu mengatakan, pintu langit yang pertama mengatakan, siapa ini? Kepala Jibril. Ini Jibril. Dan ini menunjukkan para jamaah, malaikat itu enggak tahu yang gaib. Enggak tahu. Malaikat. Siapa ini? Jibril. Qalu wa man ma'ak? Siapa tahu kawanmu, temanmu? Qala ma'i Muhammad. Aku bersama Muhammad. Qala wa qad bu'ith. Apakah dia sudah diutus menjadi nabi dan rasul? Qala na'am. Jibril mengatakan, iya. Qalu fa marhaban bihi wa ahla. Selamat datang. Fayastabshiru bihi al-sama. Malaikat-malaikat di langit senang dengan kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa la ya'lamu ahlus sama bima yuridu Allah bihi fil ardh hatta yu'limahu. Penduduk langit tidak mengetahui apa yang Allah kehendaki di bumi sampai mereka dikasih tahu. Jadi ingat, hatta malaikat pun tidak tahu apa perkara gaib, enggak tahu. Masa kita tukang ramal yang tidak pernah sholat itu tahu dompet hilang itu loh. Bengak ganti dia. Heran kita ini banyak. Ya. Allah musta'an. Fawajada fis sama'id dunya Adam. Langit pertama ditemukan siapa? Nabi Adam. Faqala lahu Jibril, hadza abu. Jibril berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Muhammad, ini bapakmu. Fasallim alaihi. Salam kepadanya. Fasallama alaihi wa radda alaihi salam. Nabi salam dan dijawab, wa qala marhaban wa ahlan bibni ni'mal ibnu anta. Selamat datang wahai anakku, engkau adalah anak yang terbaik. Fa idza huwa fis sama'id dunya. Ingat para hadirin, jadi ketika diketuknya pintu, ini menunjukkan langit itu terjaga ya. Tidak sembarang orang bisa naik. Maka lihat, jin bisa naik? Sejak diutus Nabi Muhammad enggak bisa. Maka lihat dalam surat Al-Jin. Ya. Wa anna lamasna as-samaa fawajadnaaha muliat harasan syadida wa syuhuba. Ketika kami ya menyentuh langit pertama dan kami lihat langit pertama ya, fawajadnaha muliat harasan, kami temukan langit itu penuh dengan penjaga syadid dan ketat, wa syuhuba, dan terdapat bola-bola api meteor-meteorit. Wa anna kunna naq'udu minha maqa'ida lisan. Dahulu kami bisa duduk di kerajaan langit untuk mendengar wahyu Allah azza wajalla. Faman yastami'il ana yajid lahu shihaban rasada. Sekarang kalau ada yang mau mendengar, langsung dilempar dengan bola api itu. Itu sejak diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kemudian para hadirin rahmatullah subhanahu wa ta'ala, jadi pada langit pertama ditemukan siapa? Nabi? Nabi Adam. Dan ingat, setiap nabi Allah letakkan di sana apa? Para nabi yang memberitahkan nabi kita siapa mereka adalah Jibril, dan diperintahkan untuk salam. Dan para nabi itu di langit-langit sesuai dengan kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang kedudukannya paling tinggi, maka langitnya paling lebih atas. Dan nabi tidak tahu siapa mereka. Nabi enggak tahu. Padahal ingat loh, ketemu. Tak kenal Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai diberitakan oleh siapa? Jibril. Maka ini menunjukkan bahwasanya Nabi kita tidak pernah melihat para nabi. Nabi kita tidak pernah melihat para nabi. Lalu dikatakan di sini dalam hadis ini, fa idza huwa fis sama'id dunya. Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di langit dunia, langit pertama. Binahraini yattaridan. Binahraini yattaridan. Di sana ditemukan ada dua sungai. Apa kata Nabi? Ma hadzanin nahrani ya Jibril. Hai Jibril. Sungai apa ini? Ya. Ditemukan sungai. Sungai itu mengalir para jamaah. Nahrani yattaridan. Dulu sungai itu mengalir. Sungai apa ini? Dijawab, ini adalah Sungai Nil dan Yufrat. Dan ingat, Sungai Nil dan Yufrat ini adalah dua sungai dari surga. Kemudian yang dari surga di dunia ini empat sungai. Nil, Yufrat, kemudian Saihan wa Jaihan yang ada di India. Ya. Saihan dan Jaihan. Tapi bukan sungai apa? Gangga bukan, Lombok Utara. Ya. Hadza Nil wal Furat. Unsuruhuma. Inilah Nil dan Yufrat. Lalu dikatakan thumma madha bihi. Sedikit kita baca tentang dua sungai ini disebut oleh Asy-Syarih. Ya. Dikatakan tentang sungai ini unsuruhuma ay asluhuma. Asalnya Nil dan Furat. Artinya Nil dan Yufrat yang ada di langit itu asal. Asal sungai yang ada di dunia ini, di bumi ini. Ya. Karena Nil dan Yufrat itu tempatnya di mana? Di bumi. Itu yang dilihat oleh Nabi di langit pertama itu asal. Asal dari sungai Nil dan Yufrat yang ada di bumi ini. Thumma madha bihi ila as-sama. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam dibawa oleh Jibril ya naik lagi ke langit berikutnya. Tiba-tiba ada sungai lain di atasnya istana dari mutiara dan intan. Masya Allah. Naik lagi ke langit berikutnya. Ya. Fa'idha binaharin alaihi qasr min lu'lu' wa zabarjad. Sungai, di sungai itu penuh dengan apa? Mutiara penuh dengan intan. Masya Allah. Ini masih di dunia Nabi kita ini berjalan. Tapi naik ke langit. فَضَرَبَ بِيَدِهِ فَإِذَا هُوَ مِسْكٌ أَذْفَرٌ. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam memukul dengan tangannya ke sungai tersebut, tiba-tiba baunya seperti wangi kasturi. Tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma hadha Jibril? Apa ini Jibril? Hadzal kautsar alladhi khubbi'a laka rabbuka. Inilah dia kautsar itu yang Allah simpankan engkau dari Rabbmu. Nah, para ulama heran di sini. Kok bisa di langit pertama atau langit berikutnya itu ada al-kautsar? Padahal kautsar itu di mana? Di di surga. Surga itu di atas langit ketujuh. Nah, bagaimana ini untuk mensinkronkan riwayat ini? Itu yang dilihat di langit pertama, tapi asalnya Kautsar itu di mana? Di surga. Sebagaimana kisah Nil dan Eufrat, dilihat di langit pertama itu apa? Asalnya, tapi posisinya di mana? Di dunia. Baik. Kemudian dikatakan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu di sini, dalam riwayat ini dari Nabi alaihissalatu wassalam, "Tsumma araja ila as-sama'i tsaniyah." Jadi ingat, Nil, Eufrat dilihat di langit pertama. Demikian juga Al-Kautsar dilihat langit pertama. Jadi keliling tadi di langit pertama dulu. Kemudian naik ke langit kedua. Faqalatil malaikatu lahu mithla ma qalat al-ula. Pintu langit kedua bertanya malaikat, "Man hadza?" Siapa ini? Qala Jibril, ini Jibril. Qalu wa man ma'ak? Siapa kawanmu? Qala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muhammad. Qalu wa qad bu'itha ilaih? Apa dia sudah diutus? Qala na'am. Qalu marhaban bi wa ahla. Iya, dia sudah diutus. Maka diucapkan selamat datang. Nah, di sini para hadirin rahmatullah azza wa jalla. Ya. Langit kedua ini yang ada adalah malaikat afwan, Nabi siapa? Idris. Nabi Idris. Di sini Allah berfirman, "Wa rafa'nahu makanan 'aliyya." Kami angkat posisinya di tempat yang tinggi, langit keduanya. Langit ketiga itu Nabi Isa. Langit keempat itu Nabi Harun. Kemudian Nabi Ibrahim, afwan, Nabi Musa, langit ke-6. Kemudian langit ke-7 Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Dan para ulama berbeda pendapat tentang nabi siapa di langit ini, nabi siapa di langit ini. Ala kulli hal, riwayat ini menjelaskan dengan singkat, Nabi dinaikkan ke langit kedua, tidak disebutkan bertemu dengan siapa, tapi dalam riwayat lain menjelaskan itu di sana Nabi Zakaria. Kemudian di langit ketiga, sama pertanyaannya seperti langit kedua. Dinaikkan ke langit keempat, sama pertanyaannya seperti langit sebelumnya. Dinaikkan ke langit kelima seperti itu. Dinaikkan ke langit keenam seperti itu. Tsumma urija bihi ila as-sama'is sabi'ah, kemudian dinaikkan ke langit ketujuh, pertanyaannya sama setiap pintu. Siapa ini? Si Jibril. Siapa kawanmu Muhammad? Apa dia sudah diutus? Sudah diutus. Marhaban, selamat datang. Ahlan bihi, ya. Kullu sama'in fiha anbiya wa qad sammahum. Setiap langit ada nabinya dan disebut namanya. Fawa'aitu minhum Idris fi tsaniyah. Yang aku ingat, kata Nabi, Idris itu yang langit kedua, Harun itu yang keempat, begitu. Kemudian, ya, yang ketiga tadi Nabi siapa? Isa. Kemudian wa akhar fil khamisah, selain yang lainnya yang kelima, aku tidak hafal namanya, katanya. Kemudian Ibrahim yang keenam, katanya. Musa yang ketujuh, dikarenakan bi tafdhili kalamihi lillah. Allah utamakan dan muliakan Nabi Musa itu dengan kalimullah. Sampai di sini para hadirin rahmatullah azza wa jalla, ada khilaf riwayat tadi kita sebutkan, yang langit ketujuh itu siapa? Ibrahim. Langit keenam itu siapa? Musa. Wa hadha was sahih dalam riwayat Imam Muslim. Ya. Jadi begitu naik ke langit ketujuh ditemukan Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Dan Nabi Ibrahim ini sangat mirip dengan Nabi Muhammad. Mirip sekali. Tidak ada bedanya. Bagaimana tidak mirip? Karena dia adalah anak dari Nabi Ibrahim. Ibrahim, kemudian Ismail. Dari Ismail lah lahir Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya kira demikian kisah ini para jamaah. Nanti potongannya lagi Ya, Allah Ta'ala ala wa'alam. Walhamdulillah.